Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali ke kajian rutin kita Riyadhus Shalihin. Setelah beberapa waktu kemarin kita gunakan untuk momentum Idul Adha dan hari-hari Tashrik dan momen yang berkenaan dan berkaitan dengan Idul Adha dan hari Tashrik tersebut. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah SWT menerima segala upaya kita dan memberikan keberkahan kepada kita dan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa sebelum kita masuk ke bab berikutnya, kita membahas kesimpulan atau beberapa hal yang berkaitan dengan bab yang baru saja kita selesaikan. Dan begitu juga saat kita selesaikan bab yang 34 ini, babul wasiyah bin nisa, bab berwasiat untuk berbuat baik dan memberikan yang terbaik untuk wanita, untuk istri, untuk anak perempuan, untuk kakak atau adik perempuan dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, bab ini sangat penting karena di banyak tempat, di banyak lingkungan atau di banyak dimensi waktu, wanita dizolimi, wanita ditindas, wanita dimarginalkan, wanita direndahkan, wanita tidak diberikan haknya, wanita tidak dimuliakan. Oleh karena itu, di saat kondisi seperti ini, Islam hadir seperti mata air di tengah Sahara. Islam mengajarkan kita tentang bagaimana menyikapi wanita, bagaimana berbuat baik dengan mereka, bagaimana memuliakan, bukan hanya berbuat baik, tapi memuliakan, bagaimana menghormati, dan bagaimana memberikan yang terbaik untuk mereka. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19 yang menjadi pembukaan bab ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan wanita dengan baik, baik secara syar'i maupun secara kultur, dan lakukan itu secara maksimal, secara totalitas, dan berjuang untuk mendapatkan nilai 10. Karena asyru, asyara itu artinya tamam dan kamal. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan wanita dengan spirit menggapai nilai 100 atau 10. Dan itu hal yang perlu kita renungkan. Berinteraksi dengan istri adalah pencarian nilai 100. Berinteraksi dengan anak perempuan kita pun juga demikian. Tapi konteksnya sekali lagi, pergaulilah istri kita dengan baik. Bukan hanya baik, bukan hanya lebih baik, tapi kejarlah angka 100, tamam, kamal. Dan lihatlah selalu ayat ini sebagai pedoman kita, sebagai pedoman kita. Kita tidak boleh hanya sekedar menyikapi mereka sesuai dengan mood perasaan kita, mood kenyamanan kita. Kalau kita lagi nyaman, kita baik dengan mereka, tapi kalau kita lagi gak nyaman, kita menyikapi mereka dengan buruk. Tidak. Makanya Allah mengatakan juga dalam ayat berikutnya, An-Nisa 129, fala tamilu kullal maili. Jangan kalian cenderung hanya karena rasa suka, hawa nafsu, keinginan, rasa cinta kalian. Tidak. Wanita itu harus diperlakukan dalam rangka mencari nilai 100 dengan cara yang baik, dengan cara yang luhur, bahkan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu cara menyikapi istri yang Allah firmankan kepada kita. Maka oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, maksimalkan. Dan ini penting. Salah satu kesimpulan bab ini adalah kita berinteraksi dengan istri, kita bersosialisasi dengan istri, kita bergaul dengan istri kita, kita mendidik istri kita dalam rangka mencari nilai 100 dalam kebaikan. Walaupun mungkin sekali lagi, siapa wanita, siapa laki-laki atau wanita yang sempurna? Siapa manusia yang sempurna? Siapa di antara kita bisa perform di angka 100? Tapi upaya mendapatkan dan meraih nilai 100 itu yang menjadi tuntutan di dalam agama kita. Adapun ketika kita berusaha, ternyata kita khilaf, kita penuh kekurangan, maka itulah manusia. Tugas kita adalah bangkit lagi, istighfar, taubat, lalu perbaharui, lalu perbaiki, lalu belajar dari kesalahan, lalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Tapi berinteraksi dengan wanita harus dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan mental kita, spirit kita mencari nilai 100 untuk kebahagiaan mereka, kebahagiaan wanita di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Maka disitulah peran mendidik. Ku anfusakum ahlikum nar, dalam surat At-Tahrim ayat 6, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Diri kalian dan istri dan anak-anak kalian dari siksa api neraka. Dan cara mendidik istri adalah dengan mengajarkan agama dan mendidik dia. Dan makanya ketika mendidik istri pun kita harus totalitas mencari nilai 100. Jadi hal yang sangat penting dalam kesimpulan bab ini adalah didiklah istri kita dan saat kita mendidik, saat kita berinteraksi, pada saat kita berbuat baik, bahwa spirit dan mental yang harus kita miliki adalah mengejar angka 100 walaupun manusia penuh dengan kekurangan. Itu hadirin yang perlu kita camkan bersama-sama, dan itu yang perlu kita tekankan terus. Dan gak mudah apalagi kita sudah belajar di bab ini bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya dan aku yang paling baik dengan istri. Begitu juga dalam riwayat wa khiyarukum li nisaihim, dan yang terbaik dari kalian yang terbaik dengan istri-istrinya. Jadi gak mudah. Kenapa demikian? Karena istri adalah orang rumah yang tinggal satu atap. Istri itu dipimpin oleh kita. Sangat sulit seseorang itu tampil luar biasa di hadapan orang yang lebih di bawah dia dan tinggal satu atap dengan dia selama 7x24 jam dalam sepekan. Kecuali memang dia orang baik, kecuali memang dia orang yang tulus, kecuali dia orang yang ikhlas, kecuali dia orang yang terpuji secara zahir maupun secara batin. Dan apabila kita bisa melakukan itu, maka Anda orang baik. Khiyarukum binisaihim. Orang-orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik ketika berinteraksi dengan istri mereka. Kalau kita bisa baik dengan istri kita yang berada di posisi dipimpin kita, lalu 7x24 jam, lalu satu atap dengan kita, maka insya Allah kita orang baik. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan dalam kesimpulan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.